السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله، kita sudah masuk pada pembahasan yang ketiga dari usul wa mumayyizat ahli sunnati wal jamaah, yaitu persaksian para imam-imam, para ulama besar dari imam-imam kaum muslimin yang mempersaksikan terhadap ahlul hadis, ahlus sunnah, bahwa mereka berada di atas jalan yang lurus, wal haqqul wadihul mubin, berada di atas jalan yang jelas gamblang. Dan mereka ahlul hadis, ahlus sunnah, adalah firqatun najiyah, adalah ta'ifatul mansurah. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, pembahasan yang ketiga, persaksian dari para imam-imam para ulama, sehingga ucapan yang menyatakan bahwa ahlus sunnah itu yang paling dekat dengan kebenaran dibantah keras oleh Syekh Ubaid. Ucapan yang batil, kok paling dekat dengan kebenaran? Ahlus sunnah di atas kebenaran. Ikhwani fiddin a'azakumullah, bi'annahum ala sirat al-mustaqim, mereka di atas jalan yang lurus, di atas al-haqqul mubin. Di antaranya persaksian dari faqihul udaba wa adibul fuqaha Imam Abu Abdullah ibn Muslim ibn Qutaybah dalam kitabnya Ta'lif Mukhtalafil Hadith, dan juga persaksian Imam Al-Hafidh Abu Hatim Muhammad ibn Hibban ibn Mu'ad ibn Ma'bad ibn Sa'id dalam mukaddimah sahihnya. Demikian pula persaksian Imam Abu Muhammad Al-Hasan ibn Abdul Rahman ibn Khalad Ar-Ram Humfuzi dalam mukaddimah kitab beliau Al-Muhaddisul Fasil. Demikian pula persaksian dari Imam Al-Hafidz Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah Al-Hakim An-Nisaburi dalam kitabnya Ma'rifat Ulum Al-Hadith, dan juga persaksian dari Imam Besar Abu Bakar Ahmad ibn Ali Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Syarafu Ashabil Hadith, dan juga persaksian Imam Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah rahimahullah, di mana beliau berkata, min al-ma'lumi anna ahli al-hadith syarikuna kulla ta'ifatin fima yatahallawna bihi min sifatil kamal wa yamtazuna anhum bima laysa indahum. Sudah diketahui bersama bahwa ahli hadis bersama semua kelompok dalam perkara yang baik, yatahallawna min sifatil kamal, terhiasi dengan sifat-sifat kesempurnaan. Wa yamtazuna anhum bima laysa indahum, tetapi ahlu sunnah memiliki keistimewaan yang mereka tidak punya. Kadang-kadang beberapa orang mengutamakan beberapa kelompok-kelompok ahlul bid'ah dengan keistimewaan mereka. Ada yang menonjol katanya dalam tanda petik, akhlaknya bagus, ada yang semangatnya bagus, ada yang ininya bagus, tapi yang lainnya jelek. Nah, kata Syekhul Islam, adapun pada yang bagus-bagusnya itu ahlul sunnah sama dengan mereka, bahkan lebih. Dalam masalah akhlaknya, jelas ahlul sunnah lebih bagus. Demikian pula dalam yang lainnya. Ditambah lagi, yamtazuna anhum bima laysa indahum, memiliki keistimewaan yang tidak ada pada kelompok-kelompok sesat tadi. Fa innal munazi' lahum la budda an yadhkur fi ma yukhalifuhum fihi tariqan ukhra. Setiap kelompok yang menyelisihi ahlu sunnah selalu membawakan sesuatu yang menyelisihi jalan sunnah, membawa sesuatu yang yukhalif, yang mengambil tariqan ukhra, mengambil jalan lain. Silakan lihat bantahan-bantahan Qawaif mubtadi'ah, bantahan-bantahan kelompok-kelompok bid'ah selain ahlu sunnah, selalu memakai sesuatu yang bukan sunnah. Mithlul ma'qul, seperti pakai akal-akalan. Wal qiyas, pakai analogi-analogi. Wal ra'yu, pakai ra'yu. Wal kalam, pakai ilmu kalam, ilmu mantik. Wal nazar, wal istidlal. Wal mahajah, pakai keahlian berargumen, pakai retorika, mujadalah, pakai ilmu debat, wal mukasyafah, pakai dalil dengan mukasyafah, saya mendapat wangsit, atau mukhatabah, mendapat wisik, atau wajid, perasaan, dzauq, wa nahwi dzalik. Wa kullu hadhihi turuq لأهل الحديث صفوتهم وخلاصتهم فهم أكمل الناس عقلا. Maka cara-cara seperti itu, kalau yang mubah ahlu sunnah lebih menonjol, lebih bersih, lebih murni. Misalnya menggunakan akal, akalnya ahlu sunnah أكمل الناس عقلا, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ahlu sunnah lebih bersih akalnya, lebih sempurna akalnya, lebih bersih cara berpikirnya. Pernah saya contohkan, mudah-mudahan masih ingat. Kalau mereka yang memakai akal berkata tidak mungkin berangkat dari Madinah ke Syam dalam waktu semalam dan kembali lagi, apalagi sampai ke Sidratul Muntaha, mustahil, tidak mungkin, tidak masuk akal itu. Akal mereka. Tetapi kaum mukminin ahli sunnah akan berkata, kami beriman bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Maka kalau berangkat tadi tanpa bantuan Allah mustahil. Tetapi kalau dengan bantuan Allah, wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini cerdas namanya. Ini namanya cerdas. Karena mengimani tentang Allah ala kulli syai'in qadir. Sekejap mata saja bisa, apalagi semalam. Tidak jauh dari kita, kisah Nabi Sulaiman yang ingin mendatangkan arsy, singgasananya Ratu Bilqis. Siapa yang bisa mendatangkannya? Aku bisa mendatangkannya sebelum kau berdiri. Aku bisa mendatangkannya demikian. Sampai ada yang berilmu berkata, aku akan datangkan sebelum matamu berkedip. Berkedip sudah datang. Mau diingkari juga? Padahal dalam Al-Quran. Akal mereka picik karena tidak mengingat kekuasaan Allah. Tetapi akalnya kaum mukminin ahli sunnah diiringi dengan keimanan pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka hanya berkata wallahu ala kulli syai'in qadir. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Sampai pembahasan kita kemarin pada kalimat fa kullu man istaqarra ahwalal 'alam wajadal muslimin ahadda wa asadda 'aqlan. Siapa yang mempelajari keadaan seluruh dunia, seluruh alam, akan didapati bahwa kaum muslimin paling lurus, paling sadid akalnya. Wa annahum yanaluna al-muddah al-yasira min haqa'iqil 'ulum wal a'mali adhaf ma yanaluhu ghayruhum. Dan mereka lebih cepat dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang sedikit, dia bisa memahami hakikat-hakikat ilmu dan pengamalan-pengamalan berlipat-lipat kali dari yang lainnya, dari generasi-generasi manusia. Kaum muslimin lebih cepat paham. Wa kadzalika ahlus sunnah. Demikian pula di tengah-tengah kaum muslimin ada ahlus sunnah wal hadis, ahlul hadis. Tajiduhum kadzalika mutamatti'in. Kamu akan dapati pula mereka dalam keadaan mendapatkan kenikmatan dari Allah dengan akal yang lurus, akal yang cerdas. Wa dzalika li anna i'tiqad al-haqq tsabit yuqawwi al-idrak. Yang demikian karena keyakinan terhadap kebenaran yang kokoh akan membantu seseorang untuk lebih cepat memahami. Untuk lebih cepat memahami dengan akalnya. Alias lebih cerdas. Silahkan kamu berbicara dengan sufi dan berbicara dengan ahlus sunnah, mana yang lebih cerdas, mana yang lebih cepat nyambung. Silahkan berbicara dengan mereka yang katanya mendewakan akal, mu'tazilah, ahlul kalam dan sejenisnya. Mana yang lebih cepat paham, ahlus sunnah atau mereka? Pada mereka mendewakan akal, akal, akal, akal. Coba kita bicara, sulit mereka untuk memahami bahwa kamu ini jangan melupakan adanya zat yang lebih kuat dari manusia, yang lebih maha kuasa, maha bisa, maha tinggi, yang idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah kehendaki nabinya diisrakan dalam semalam, bukankah bagi Allah tinggal menyatakan kun, jadilah, maka jadilah dia? Berputar menjawabnya. Bukankah, tapi ada sebab dan akibat. Tidak mungkin begini, Allah menciptakan pasti ada sebabnya, dan sebabnya harus perjalanan. Perjalanan itu membutuhkan waktu sekian, sekian, sekian, sekian. Katanya mendewakan akal, tapi kok goblok sekali. Gak cepat paham, gak cepat dong. Mengapa? Ini jawabannya dari Syekhul Islam. Saya ulangi kalimat-kalimat beliau rahimahullah. Wa dzalika li anna i'tiqadal haqqi tsabit yuqawwil idrak. Yang demikian karena akidah terhadap kebenaran yang kokoh akan lebih mempercepat daya pikir. Idrak itu daya pikir. Wa yusahhiruhu, dan akan meluruskan cara berpikir. Allah berfirman, "Walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Orang yang mengikuti atau berupaya mengikuti hidayah, Allah akan tambahkan hidayah. Orang yang berusaha untuk mengikuti hidayah, Allah tambah petunjuknya, Dan Allah berikan pada mereka ketakwaan mereka. Dalam surat Muhammad ayat 17. Dalam surat An-Nisa ayat 66 sampai 68 Allah berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbitan. Kalau saja mereka mengerjakan apa yang mereka sudah diperingatkan, niscaya akan baik buat mereka dan ashadda tathbitan, dan akan lebih kokoh dalam keyakinan. Ashadda tathbitan, akan yusabbituhullah bil qawli tsabit, akan dikokohkan. Wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima, dan niscaya kami berikan pada mereka pahala yang besar. Wa lahadainahum siratan mustaqima, dan tentu kami akan berikan hidayah mereka ke jalan yang lurus. Berapa janji Allah? Pertama, ditambah kekokohannya, ditambah kelurusannya, ditambah pahalanya, diberi bimbingan ke jalan yang lurus. Siapa? Yang mengamalkan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi. Wa hadha yu'lamu taratan bimawaridin niza' bainahum wa bain ghairihim. Fala tajid mas'alatan khulifu fiha illa waqad tabayyana anna al-haqqa ma'ahum. Ini diketahui. Kadang-kadang diketahui dari sumber-sumber pertikaian antara ahlu sunnah dengan selain ahlu sunnah. Setiap pertikaian perdebatan ahlu sunnah dengan orang-orang yang di luar sunnah, fala tajidu mas'alatan, tidak didapati satu masalah pun yang diselisihi, enggak didapati satu masalah pun yang diselisihi padanya, kecuali akan terbukti bahwa kebenaran ada pada ahlu sunnah. Walaupun awalnya bingung, ini kayaknya benar, ini kayaknya benar, dia bawa dalil, ini bawa dalil, tidak lama akan terbukti bahwa ini yang hak, ini yang batil. Tidak lama akan tabayyana annal haqqa ma'ahum. Ma'a man? Ma'a ahli sunnah. Ma'a ahli hadith. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, ini keistimewaan ahli hadith, ahli sunnah. Wa taratan bi'iqrari mukhalifihim wa ruju'ihim ilaihim. Kadang-kadang pula bisa diketahui dengan iqrar, dengan takrir dari orang yang menyelisihinya. Jadi orang yang menyelisihinya kemudian berkata bahwa kalian yang benar. Waruju'ihim, kemudian rujuk. Duna, dikatakan rujuk ilaihim, duna ruju'ihim ila ghairihim. Biasanya berakhir dengan mereka yang rujuk kepada sunnah. Bukan ahli sunnah yang rujuk kepada mereka. Tidak. Mesti berakhir dengan rujuknya mereka. Atau bersikerasnya mereka menentang dengan akal, dengan perasaan, dengan selain sunnah. Apakah rujuk dengan mengakui? Ataupun rujuk tanpa mengakui? Kok bisa rujuk tanpa mengakui? Maksudnya dia berkata seperti ucapan ahli sunnah. Iya sih, memang begitu. Tapi untuk mengatakan bahwa mereka begini, mereka benar, mereka dapat hak, tidak mau. Cuma sekedar bersembunyi. Saya gambarkan. Pertama, dia memahami pemahaman salah, pemahaman menyimpang. Dibantah oleh ahlu sunnah, mereka bantah lagi dengan berbagai macam alasan-alasan yang sepertinya dalil, syubhat. Karena masih belum jelas, mereka lantang suaranya. Ketika dibuktikan oleh ahlu sunnah dengan dalil, lama-kelamaan jelaslah kesalahan mereka. Gamblang seperti matahari. Setelah gamblang kesalahannya seperti matahari, mereka sembunyi. Saya juga ahlu sunnah kok. Saya gak bilang gitu kok. Yang kemarin saya cabut. Pengumuman, saya cabut. Ucapan saya yang lalu. Saya berlepas diri. Dari siapa yang ngomong kayak gitu. Bukan saya loh. Begitulah kira-kira. Artinya dia menyelamatkan diri. Mengapa? Sudah terlalu jelas kebenaran. Ini kadang-kadang yu'lam, kata Syekhul Islam, diketahui keistimewaan Ahlus Sunnah itu, kebenaran mereka, kadang-kadang yang pertama tadi dari perdebatan mereka selalu terbukti di akhirnya bahwa Ahlus Sunnah yang di atas kebenaran. Atau kadang-kadang terbukti kebenaran mereka dari rujuknya lawan-lawan mereka, atau dari ikut-ikutannya mereka menyatakan saya pun berkata seperti itu. Berlindung di balik ahli sunnah. Au bi syahadatihim ala mukhalifihim bidhalal. Atau dengan persaksian mereka atas orang yang menyelisihinya dengan kesesatan. Ini ahli sunnah, ini yang menyelisihinya. Ujung-ujungnya akan terbukti, bahkan disaksikan oleh sekian banyak orang, bahwa ini yang sesat, yang bukan ahlu sunnah, yang menjadi si ahlu sunnah. Bidhalali wal jahli, ini yang bodoh, gak mengerti dalil. Ternyata ini yang memang tidak punya ilmu. Ternyata ini yang menyimpang. Wataratan bisyahadatil mu'minin alladina hum syuhada'ullah. Atau dengan persaksian orang-orang beriman, yang orang-orang beriman itu merupakan saksi-saksi Allah di muka bumi. Maka mereka menyaksikan kebenaran ada pada ahlus sunnah. Wa taratan bi anna kulla ta'ifatin ta'tasim bihim fi ma khalafat bihi al-ukhra wa tashhad bid-dalal 'ala kulli man khalafaha a'zam mimman tashhad bihi 'alaihim. Kadang-kadang juga setiap kelompok ta'tasim bihim, setiap kelompok beriktisam, berpegang dengan ahlus sunnah. Itu kan bukti bahwa ahlus sunnah di atas kebenaran. Bagaimana itu maksudnya? Bisa dipaham? Artinya semua kelompok-kelompok sempalan yang menyimpang selalu mengaku kami ahlus sunnah. Mengapa? Karena tahu itu yang paling hak, itu yang paling benar. Saya juga sama seperti mereka. Itu maknanya ta'tasim bihim. Kemudian tashhad dan mempersaksikan yang selain ahlu sunnah itu sesat. Ini bukan ahlu sunnah, tapi ngaku ahlu sunnah dan menyatakan yang bukan ahlu sunnah sesat. Ajib. Kenapa begitu? Karena memang sudah tidak bisa diingkari lagi bahwa ahlu sunnah adalah ahlul haq. Ahlul hadis adalah ahlul haq. Maka kalau Nabi menyatakan la tazalu ta'ifatin min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khalafahum, itu bukan khayalan belaka, benar-benar nyata dan ada. Bukan cuma cerita. Nabi menyatakan la tazal, tidak bergeser, terus ada sepanjang masa mereka-mereka yang zahirina 'alal haqq, yang tegak di atas kebenaran, berpegang dengan hak dan tidak peduli dengan orang-orang yang menyelisihinya. La yadurruhum man khalafahum. Kata Nabi selalu ada. Maka ini bukan khayalan, benar-benar ada. Manhum ahlul hadis. Ahlus sunnah. Nah. Qala wa tashhadu bidalal 'ala kulli man khalafaha. Dan kemudian mereka setelah mengaku-ngaku ahli sunnah, mereka menganggap yang selain ahli sunnah sesat. Dan barakallahu fikum, yang menganggap ahli sunnah sesat ada, tetapi yang lebih banyak, lebih a'zam, lebih besar adalah persaksian mereka terhadap selain ahli sunnah dengan kesesatan. Maka dikatakan a'zam mimman tashhada bihi 'alaihim. Persaksian mereka terhadap selain ahlus sunnah dengan kesesatan itu lebih besar, lebih a'zam daripada persaksian beberapa pihak yang menyatakan ahlus sunnah sesat. Sedikit. Qala fa amma syahadatul mu'minin alladzina hum syuhada'ullahi fil ardi. Adapun persaksian orang-orang yang beriman, yang mereka itu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Fahada amrun zahirun ma'lum. Kata Syekhul Islam bahwa itu adalah perkara yang sangat tampak jelas dan sudah sama-sama diketahui. Bilhissi wat tawatur. Dengan panca indera kita, kita tahu, dan dengan mutawatir kita tahu. Likulli man sami'a kalam al-muslimin, bagi siapa yang mau mendengar ucapan kaum muslimin secara umum, la tajid fil ummah a'zam ahad ta'ziman aw 'azzama ahad ta'ziman a'zama mimma 'azzamu bih. Tidak ada, kalau kita perhatikan ucapan kaum muslimin, enggak ada dalam umat ini seseorang yang mengagungkan, menghormati sesuatu, tidak ada yang lebih besar dari apa yang mereka agungkan dan mereka hormati, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wala tajidu ghairahum yu'azzim illa biqadri ma wafaqahu fi. Adapun yang lain dihormati, diagungkan sesuai dengan kadar kecocokan. Ahli bidah yang ini cocok dari sininya. Wah, ini hebat mereka, bagus mereka. Sekadar itu. Yang ini juga, wah, karena ini saya suka. Sekedar mawafaqahum. Menghormati, memuliakan kelompok-kelompok yang lain sesuai dengan kadar apa yang cocok dengan mereka. Tetapi ketika mengagungkan Ahlus Sunnah, asli hakiki, hampir semua pihak menyatakan Ahlus Sunnah adalah golongan yang hak. Akhirnya mereka berebut mengaku sebagai Ahlus Sunnah. Kami juga Ahlus Sunnah, kami juga Ahlus Sunnah. Bahkan apa yang mereka pegang ketika ketahuan terbukti batilnya, mereka lepas segera. Oh, saya juga enggak. Saya enggak bilang gitu kok. Padahal sudah ngomong gitu. Berdusta. Saya enggak ngomong gitu kak. Anda berlepas diri. Saya enggak ngomong gitu. Mengapa? Karena sudah yakin bahwa Ahlus Sunnah di atas hak dan mereka memiliki hujjah, memiliki dalil. Kama la yanqus illa biqadri ma khalafahum, sebagaimana penghormatan mereka juga berkurang kepada haula selain Ahlus Sunnah sesuai dengan ketidakcocokan mereka. Memuji dari satu sisi yang mereka cocok dan mencerca dari sisi lain yang mereka tidak cocok. Hatta innaka tajidul mukhalifina lahum kulluhum waqta al-haqiqah yuqirru bidzalik, sebagaimana engkau dapati orang yang menyelisihi Ahlus Sunnah, mereka semua menerima kebenaran yang ada pada mereka, atau mereka tidak berani membantah kebenaran apa yang ada pada mereka. Sehingga benar dan salah dari Ahlus Sunnah menurut mereka, Ahlus Sunnah di atas kebenaran. Tetapi mereka setuju tidak setuju, gak berani membantah. Yang ini, iyalah, ini saya cocok, benar memang. Yang ini, ya benar juga sih. Ya. Artinya, dia tidak cocok. Tapi mau dibantah, gak bisa. Itu yang terjadi pada mereka terhadap Ahlus Sunnah. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada salat. InsyaAllah. Subhanallah, bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.